Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlillah falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun islahu dzatal baini. Bab islah dzatal bain. Islah adalah upaya untuk mendamaikan. Dzatul bain barakallahu fikum, yaitu permusuhan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Bab mendamaikan permusuhan yang terjadi sesama kaum muslimin barakallahu fikum. Tayyib. Di dalamnya terdapat keutamaan yang besar. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Shadaqah. Shadaqah Ibnul Fadl. Abul Fadl al-Marwazi. Shadaqah Ibnul Fadl Abul Fadl Al-Marwazi, siqatun, dia rawi yang siqah. Qala haddathana Abu Muawiyah. Qala haddathana Abu Muawiyah. Baik. Abu Muawiyah yang meriwayatkan dari Al-A'masy, siapa? Ubaid. Muhammad bin Khazim Ad-Dharir. Ya, Muhammad bin Khazim Ad-Dharir. Barakallahu'alaikum. Siqatun. Dia rawi yang siqah dan min ahfadhin nas fi hadithi al-A'masy. Dia termasuk orang yang paling hafid, yang paling kuat dalam meriwayatkan dari al-A'masy. Qad yahim. Qad yahimu fi hadithi ghairihi. Dan terkadang beliau memiliki kesalahan ketika meriwayatkan dari selain hadisnya Al-A'masy. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa qad rumiya bil irja. Dan beliau barakallahu fikum diduga atau dituduh dengan barakallahu fikum pemahaman Murji'ah. Baik. Barakallahu fikum. Dan Murji'ah ini barakallahu fikum ada beberapa sekte. Ya, ada beberapa sekte. Atau barakallahu fikum aliran. Jadi Murji'ah itu juga macam-macam. Barakallahu fikum. Ya. Yang pertama, barakallahu fikum, Murji'ahnya Jahmiyah. Murji'ah Jahmiyah. Barakallahu fikum. Mereka memiliki pemahaman annal iman huwa al-ma'rifah. Bahwasanya iman itu hanya sekedar ma'rifah. Memiliki pengetahuan. Memiliki barakallahu fikum ilmu akan adanya sang pencipta. Iya, barakallahu fikum. Baik. Yang penting yakin, tahu. Baik. Bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakannya. Ada Rabb-nya, barakallahu fikum. Berarti dia mukmin. Iya, barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum dengan iya pemahaman seperti ini, barakallahu fikum, semua orang bisa dikatakan apa? Sebagai mukmin. Barakallahu fikum ya. Karena semua mereka meyakini adanya apa? Tuhan. Barakallahu fikum. Baik. Iya, kecuali siapa? Kecuali dia sendiri, yaitu Jahm bin Safwan. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena dia mengingkari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia mengingkari keberadaan Allah. Kalau Allah itu tidak punya nama dan sifat, berarti Allah itu tidak ada. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga menurut dia, iblis mukmin. Karena iblis mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakui akan keagungan Allah. Abi izzatik la aghwiyannahum ajma'in. Fir'aun mukmin juga. Iya. Karena apa? Fir'aun juga meyakini dalam hati akan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Sehingga semuanya bisa dikatakan mukmin kecuali Jahm sendiri. Iya. Karena dia mengingkari nama dan sifat, berarti secara tidak langsung dia mengingkari Allah. Barakallahu fikum. Ini batil. Kelompok yang kedua, barakallahu fikum. Tayyib. Mereka yang mengatakan barakallahu fikum annal iman huwa mujarradu at-tasdiq. Huwa mujarradu al-qaul bil lisan. Iya, huwa mujarradu al-qaul bil lisan. Barakallahu fikum. Bahwasanya iman itu hanya sekedar mengakui secara lisan. Ketika seseorang sudah mengucapkan syahadah la ilaha illallah, maka dia mukmin kamilul iman. Barakallahu fikum. Sehingga menurut batasan mereka ini tidak ada yang namanya munafik. Iya. Kalau iman itu dikatakan hanya sekedar melafadzkan secara lisan, maka hapus saja surat Al-Munafikun. Pak Iman ya? Kenapa? Karena ada pengertian seperti ini, berarti tidak ada yang namanya munafik. Barakallahu fikum. Sehingga menurut mereka, munafik ya mukmin. Barakallahu fikum. Berarti apa? Tidak ada lagi sifat yang namanya munafik. Dan ini juga batil. Barakallahu fikum. Baik. Yang ketiga, barakallahu fikum, mereka yang meyakini tayyib ta'khirul amal an musammal iman. Barakallahu fikum. Yaitu tidak memasukkan amalan dalam kategori iman. Jadi amal itu bukan bagian dari iman. Barakallahu fikum. Iya. Ini barakallahu fikum dikenal dengan murji'atul fuqaha. Iya, murji'atul fuqaha karena barakallahu fikum di antara pelopornya adalah Al-Imam Abu Hanifah. Ya, Al-Imam Abu Hanifah ghafarallahu lahu barakallahu fikum. Dan beberapa orang murid-murid beliau barakallahu fikum yang membelanya dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang memang pakar fikih. Sehingga diistilahkan mereka ini dengan murji'atul fuqaha. Iya. Barakallahu fikum. Ayo. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Sehingga kalau kita mendapati sebagian ruwat yang mereka sifati dengan fiqah barakallahu fikum dan disebutkan pada diri mereka ada pemahaman murji'ah, kemungkinan besar itu adalah murji'atul fuqaha. Ya, kemungkinan besar itu adalah murji'atul fuqaha di mana mereka mengeluarkan amal dari kategori iman. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ala alam bisawab. Iya. Adapun makna iman yang benar in ahli sunnati wal jamaah barakallahu fikum adalah i'tiqadun bil janan, iya, wal qawlu bil lisan wa amalu bi al jawarih wal arkan yazidu bita'ah wa yankusu bil maksiyah barakallahu fikum. Atau sebagian mereka mengibarahkannya dengan yazidu bita'atir rahman wa yankusu bita'ati syaitan, sehingga sajaknya pas ya, yeah, diakhiri dengan alif dan nun. Al iman adalah barakallahu fikum qaul bil lisan, i'tiqadul bil janan, wal amalu bil jawarih wal arkan, yazidu bi taatir rahman wa yanqusu bi taatis syaitan. Barakallahu. Sebagian mereka barakallahu fikum mengibarahkannya demikian. Hai. Iman itu adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, dia bisa bertambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Barakallahu. Itu iman menurut ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu. Iya. Yang menyelisih mereka dalam bab ini kok yang pertama adalah murjiah, yang kedua adalah yang kedua adalah barakallahu fikum khawarij. Iya. Tambahkan satu lagi. Siapa? Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Mereka memiliki pendapat yang aneh sendiri terkait dengan pelaku kemaksiatan barakallahu fikum atau pelaku dosa besar. Menurut Mu'tazilah, manzilatun fi manzilatain. Di dunia mereka itu enggak jelas. Iya. Dikatakan mukmin bukan, dikatakan kafir juga bukan. Sehingga statusnya ngambang. Barakallahu fikum. Tayyib. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Al-A'mash siapa namanya? Damar Sulaiman bin Mihran. Ahsan. Barakallahu fikum. Iya. Fiqatun mudallis. An Amr ibn Murrah. An Amr ibn Murrah. Amr ibn Murrah ibn Abdullah. Amr bin Murrah bin Abdullah ibn Tariq. Ibn Tariq. Al-Jamali Al-Muradi. Al-Jamali Al-Muradi. Abu Abdullah. Waqila Abu Abdurrahman. Al-Kufi. Siqatun Abidun. Siqatun Abidun. Siqatun Abidun. Kana la yudallis. Kana la yudallis. Warumia bil irja. Warumia bil irja. Barakallahu fiik. Ya. Dia rawi yang fiqah, juga ahli ibadah, dan beliau tidak melakukan tadlis, dan beliau juga barakallahu fikum diduga ya memiliki pemahaman murji'ah. Barakallahu fikum. Baik. An Salim ibni Abil Ja'd. An Salim ibni Abil Ja'di. Baik. Abul Ja'd namanya adalah Rafi'. Jadi dia Salim bin Rafi'. Abul Ja'd. Ya, Abul Ja'd itu namanya Rafi'. Salim ibni Rafi' Abul Ja'd. Barakallahu fikum. Al-Ghatafani. Al-Ghatafani. Al-Ashja'i. Al-Ashja'i. Maulahum Al-Kufi. Al-Kufi. Siqatun. Siqatun kana yursil kathiran. Baik. An Ummi Darda. Dari Ummu Darda. Ummu Darda siapa namanya? Farid. Siapa? Hujaimah atau Juhaimah bintu anaknya siapa dia ini? Jangan-jangan Hujaimah yang lain takutnya soalnya. Kalau salah bapaknya ya. Hujaimah Semarang. Atau Hujaimah Malang nanti. Hujaimah bintu? Hadrat apa? Huyai? Hah? Huyai. Iya. Hujaimah atau Juhaimah bintu Huyai. Barakallahu fikum. An Abid Darda. Iya, dari Abu Darda. Barakallahu fikum. Baik, Ummu Darda di sini adalah Ummu Darda As-Sughra. Iya, barakallahu fikum. Baik. Dan di sana ada Ummu Darda Al-Kubra, dia sahabiah, kalau ini bukan. Barakallahu fikum. Tabi'iyah. Baik. Abu Darda di sini adalah suaminya. Barakallahu fikum. Abu Darda siapa namanya? Isa bin Ma'ruf. Amir bin bin Zah Zaid. Baik. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ala unabbiukum bidarajatin afdala minas salati wassiyami wassadaqah. Maukah kalian aku beritakan dengan sebuah derajat yang lebih afdal daripada sholat, puasa, dan sedekah. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Padahal puasa, sholat, sedekah itu termasuk rukun Islam. amalan yang agung, amalan yang afdal. Tapi di sana barakallahu fikum Rasul menyebutkan ada amalan yang lebih afdal daripada salat, puasa dan sedekah. Qalu bala, para sahabat mengatakan tentu wahai Rasul. Qal, Rasul mengatakan salahu dzatil baini wa fasadu dzatil baini hiyal haliqah. Jadi amalan yang lebih afdal daripada salat, puasa dan sedekah adalah mendamaikan dua pihak yang berselisih atau bermusuhan atau bertikai. Iya. Itu amalan yang lebih afdal daripada salat, puasa dan sedekah barakallahu fikum. Dan sebaliknya merusak hubungan. Iya. Dua pihak yang tadinya akur, akrab, iya. Jadi rusak, bermusuhan gara-gara Anda itu haliqah barakallahu fikum. Ai haliqatud din. Itu akan mencukur habis agama Anda. Barakallahu fikum. Sehingga dari hadis ini barakallahu fikum ada faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hassun wa targhibun li islahi dzatil baini. Hassun wa targhibun li islahi dzatil baini. Wajtinabi anil ifsad. Wajtinabi anil ifsad. Barakatikum. Iya. Di dalamnya terdapat anjuran, motivasi untuk kita semua barakatikum dalam upaya mendamaikan dua pihak yang sedang berselisih. Iya, barakallahu fikum. Dan menjauhi segala sesuatu yang menjadi penyebab rusaknya barakallahu fikum hubungan antara dua belah pihak. Iya. Sehingga ini barakallahu fikum riwayatnya umum. Iya. Pokoknya upaya untuk mengembalikan hubungan harmonis di antara sesama manusia itu merupakan perkara yang mulia. Barakallahu fikum. Ya, misal ada dua orang sahabat barakallahu fikum yang kles, iya, tengkar barakallahu fikum bermusuhan. Maka kita barakallahu fikum sebagai seorang mukmin berupaya untuk mendamaikan mereka, berupaya untuk membuat mereka menjadi sahabat kembali. Barakallahu fikum. Iya. Demikian juga barakallahu fikum tayyib antara apa? Suami istri. Gitu ya. Barakallahu fikum. Anda mungkin dicurhati sama teman. Ya. Dia sedang ribut sama istrinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka kita diajarkan barakallahu fikum untuk apa? Mendamaikan. Dan. Ya. Mendinginkan. Permasalahan. Barakallahu fikum. Jangan menjadi orang yang sebaliknya. Senang sekali kalau sudah dengar orang itu tengkar. Temannya lapor. Ana itu lagi jengkel sama si fulan. Kenapa? Wah, dia itu orangnya egois. Ya, mau menang sendiri. Barang. Duh, bukannya antum sama dia kayaknya lengket banget. Iya. Tayyib. Kemana-mana berdua. Barakallahu fikum. Iya. Ngobrol berdua. Tapi kok sekarang jadi musuh-musuhan seperti itu. Barakallahu fikum. Ah, pokoknya enggak asik sama dia. Barakallahu fikum. Maka kita barakallahu fikum sebagai seorang mukmin yang baik harusnya apa? Berupaya mendamaikan mereka, membuat mereka kembali berteman. Jangan begitulah. Nah, iya. Tayyib, sabar dulu antum. Barakallahu fikum. Mungkin dia punya alasan, mungkin dia demikian, demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Itu sifat yang baik, barakallahu fikum. Ingat, orang yang mendamaikan itu lebih baik daripada sholat, puasa dan zakat. Barakallahu fikum. Ya, jangan sampai Anda menjadi orang yang lain. Yaitu apa? Jadi provokatornya. Ya, kalau sudah dengar temannya berantem, wah memang si fulan itu, saya aja enggak suka sama dia. Teman-teman yang lain enggak ada yang suka sama dia itu, ya. Dia itu memang orangnya egois, mau menang sendiri. Sudahlah, tinggalkan saja dia, gabung sama kita. Barakallah. Ini di barakallahu fikum tindakan yang tidak baik. Ya, apalagi yang seperti ini barakallahu fikum tayyib itu sering terjadi di tengah-tengah para talaba atau santri. Iya. Tinggal dalam satu ruangan gitu ya. Banyak orang barakallahu fikum punya karakter masing-masing, punya keunikan sendiri-sendiri, punya kebiasaan sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Terkadang barakallahu fikum, ya tadi setan ada saja peluang barakallahu fikum untuk membisikkan agar terjadi yang namanya apa? Permusuhan di kalangan para santri barakallahu fikum. Tayyib. Iya, ketika antum merasakan suasana yang tidak nyaman disakan ya, penuh dengan kecurigaan, permusuhan barakallahu fikum, Anda jangan diam saja. Anda harus berupaya barakallahu fikum mendamaikan. Ya. Baik. Sebelum masalahnya Anda sampaikan kepada barakallahu fikum musyrif atau sebelum sampai kepada para asatidah, barakallahu fikum upayakan terlebih dahulu Anda bagaimana caranya agar teman-teman khususnya yang mungkin dalam satu sakan barakallahu fikum bisa kompak kembali. Iya. Barakallahu fikum. Itu adalah upaya yang sangat mulia, lebih baik daripada sholat, puasa dan zakat. Barakallahu fikum. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis adalah fihi fadlul muslih bi annahu yanalu darajata atau darajatan fauqa ma yanaluhu as-sa'imu al-qa'imu. Tayyib. Fihi fadlul muslih bi annahu yanalu darajatan fauqa ma yanaluhu as-sa'imu al-qa'imu. Tayyib. Di dalamnya terdapat keutamaan bagi seseorang yang mendamaikan pihak yang bertikai karena dia mencapai derajat di atas derajatnya orang yang berpuasa dan menegakkan sholat. Barakallahu fikum. Ya. Yang ketiga, fihi at-tahdzir anil khilaf wal fasad. Fihi at-tahdzir anil khilaf wal fasad. Barakallahu fikum. Ya. Di dalamnya terdapat peringatan dari perselisihan dan membuat kerusakan. Barakallahu fikum. Li'anna fasada dzatil baini, li'anna fasada dzatil baini yamna'u tahsila ta'at, yamna'u tahsila ta'at wa jam'il hasanat wal khairat. Karena barakallahu fikum dengan rusaknya hubungan kita itu akan mencegah kita untuk meraih ketaatan dan mengumpulkan iya kebaikan dan kebajikan para pelawik. Baik. Dan antum bisa rasakan sendiri, buktikan sendiri barakallahu fikum, iya. Ketika antum bertikai, berselisih, bermusuhan barakallahu fikum dengan teman-teman Anda, itu jelas akan mengganggu dan merusak suasana hati Anda. Iya. Itu akan barakallahu fikum menghilangkan konsentrasi Anda dalam melakukan amal ibadah, kebaikan, dan juga ketaatan. Bahkan juga belajar Anda. Iya. Barakallahu fikum. Contoh misal Anda sedang bermusuhan dengan teman satu sakan. Jengkel banget. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sama orang satu ini. Iya. Lihat mukanya itu rasanya mau muntah. Saking jengkelnya barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Kalau keadaan yang seperti ini barakallahu fikum tidak diperbaiki, iya. Anda teruskan saja, ya itu jelas akan mengganggu apa? Hati Anda. Barakallahu fikum. Ya. Mau masuk sakan ada si fulan. Keluar. Barakallahu fikum. Ya. Tapi keluar pas di toko, loh, ada si fulan lagi. Waduh, barakallahu fikum. Lagi ngantri. Bangun. Ya, tidur subuh-subuh di samping pas si fulan. Waduh. Kayaknya dunia ini si fulan semua isinya. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga dia kemana-mana barakallahu fikum tidak nyaman. Iya. Barakallahu fikum. Sholatun mikir si fulan barakallahu fikum. Kapan bisa balas dendam? Iya, kapan bisa ngasih pelajaran itu si fulan? Hah? Kemarin sudah tak buang sandalnya. Belum puas. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Dia mikirin apalagi cara yang harus dia lakukan barakallahu fikum. Sehingga semuanya kacau. Iya. Ketika dars juga demikian barakallahu fikum. Iya, ketika si fulan maju bisa iya bagus barakallahu fikum baca kitabnya, dia langsung sakit hati. Iya. Gitu aja bangga. Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya jadi enggak enak barakallahu fikum. Iya. Amal ketaatan yang Anda lakukan itu tidak bisa sempurna. Barakallahu fikum. Sehingga kalau Anda orang yang cerdas, barakallahu fikum, yang namanya permusuhan, iya, itu harus segera diselesaikan. Barakallahu. Bagi kalian yang melihat ada fenomena seperti ini, barakallahu fikum di kalangan teman-teman Anda, cari cara agar mereka bisa berbaikan. Anda akan mendapatkan derajat yang tinggi. Iya, Anda akan menjadi orang yang lebih afdal daripada orang yang barakallahu fikum salat, puasa dan sedekah tanpa melakukan apa? Islah dzatil bain. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bishawab. Tapi di sini barakallahu fikum perlu adanya tanbih, bukan berarti barakallahu fikum iya. Dia hanya fokusnya pada islahu dzatil bain. Memang karena dia riwayat ini, wah berarti saya sudahlah enggak usah sholat, enggak usah puasa, enggak usah sedekah, yang penting saya kalau ada pihak bertikai, saya akan damaikan. Kayak jadi PBB begitu ya. Barakallahu fikum. Kalau ada yang berantem dia damaikan, tapi dia enggak pernah sholat. Dia enggak pernah puasa. Dia enggak pernah sedekah. Ya, jangan disamakan. Pak Irfan ya. Sehingga ini maksudkan di sini adalah mereka yang barakallahu fikum sholat, puasa, sedekah plus ada nilai plusnya yaitu berupaya untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai atau bersengketa barakallahu fikum. Ya. Sehingga diharapkan barakallahu fikum kita semua bisa menjadi para muslihin, orang-orang yang mendamaikan, mendinginkan ya situasi panas ya, jangan ngompori teman-teman yang sedang paham ya. Tayyib barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, intafi bihal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.